pertanyaan, apakah boleh bagi kita untuk iri kepada para sahabat karena persahabatan mereka kepada Rasulullah SAW? Ya, wallahualam, ini pertanyaan menjawabnya susah ya. Dalam arti di sini bahwa kita berharap keutamaan, jelas kita berharap keutamaan besar, ya. Namun kalau kita ingin mendapatkan seperti yang didapatkan para sahabat, ya, tentunya kita pun akan menghadapi apa yang dihadapi para sahabat, ya kan? Ya. Dan seandainya kita hidup di masa itu, ya, kita enggak tahu akankah kita menjadi seorang beriman atau tidak. Ya. Dan pernah yakni ada seseorang yang ditegur, ya. Yakni seolah-olah dia mengharapkan untuk hidup di masa itu dan mendapatkan keutamaan seperti para sahabat itu. Namun dia ditegur karena apa yang tadi saya sebutkan di situ, diterangkan bahwa belum mesti seorang yang hidup di masa itu kemudian akan beriman. Ya. Cobaannya begitu berat. Ya, cobaannya begitu berat. Ya. Dan kita tentu membaca dari sejarah para sahabat, membaca perjuangan mereka, kesulitan mereka. Ya, siapa yang bisa menjamin dia akan mampu beriman saat itu? Ala kulli hal, ya, ya, kita berharap untuk diri kita keutamaan, kebaikan, hidayah, istiqamah, ya kan? Dengan kita mendoakan para sahabat, kita sudah mendapat suatu kebaikan yang besar. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat, ya kan, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah para sahabat, yaquluna rabbana ighfir lana, dan seterusnya, ya Allah, ampuni kami dan orang-orang yang mendahului kami dengan iman, dan seterusnya. Itu sudah bagi kita keutamaan besar. Kita syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, ya, dari iman, dan kita terus berusaha untuk meningkatkan iman tersebut. Dan tidak lupa kita ingat hadis Nabi SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama yang dia cintai. Kalau kita mencintai para sahabat, insyaallah kita pun akan bersama mereka. Pertanyaan berikutnya, jika saya pulang kampung, saya disuruh adzan, tapi setelah adzan ada puji-pujian. Jika saya tidak solawatan, nanti saya dimarahi. Apa nasihatnya? Apa solusinya? Ya, tentunya bab solawatan bagaimanapun tidak boleh dilakukan, ya, solawatan yang seperti dilakukan orang-orang tersebut. Ya, karena tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Apa pendapat antum tentang meniru nada bacaan Mishari Rashid? Ya. Ya, tentu dia membaca pun tidak selalu seperti itu, ya, tapi umumnya seperti itu. Lagu-lagunya terlalu, apa istilahnya, lagu atau apa jadinya. Al-muhim, apa istilahnya, nada apa-apa. Al-muhim bacaannya seperti itu, ya. Saya sulit membahasakannya. Tentunya wallahu alam, yang seperti itu lebih baik dihindari karena kita khawatir, ya, masuk dalam beberapa hal yang telah dilarang oleh para ulama. Ya. Apa nasihat antum pada ikhwan yang ketika taklim malah main HP? Ya, kalau ada yang seperti itu, ya, berarti tidak serius dalam talabul ilm, dan dia akan kehilangan banyak faedah, dan tentunya ini adalah perbuatan yang sangat tidak baik, ya, kalau memang bermain-main. Tapi mungkin dia menulis pakai api, mungkin saja, wallahualam, saya tidak tahu. Ala kulli hal, kalau itu memang terjadi, maka itu suatu perbuatan yang sangat tidak baik, harus dijauhi. Ketika kita sholat dengan sholat berjamaah, ketika kita sholat berjamaah dengan istri, apa wajib mengumandangkan iqamah? Ya. Siapa yang berhak mengumandangkannya? Ini kembali kepada hukum iqamah ya. Sebagian ulama berpandangan wajib, ada pula yang berpandangan sunnah. Tapi lepas daripada khilaf tersebut, ya kita melakukan akan lebih baik. Adapun siapa yang berhak mengumandangkan, di sini pun kembali kepada khilaf ulama, bolehkah seorang wanita mengumandangkan adzan atau tidak. Namun pendapat yang insya Allah lebih kuat, wanita pun boleh mengumandangkan adzan, dan tentunya termasuk di sini iqamah. Dan apalagi di sini di pertanyaan disebutkan, yakni sholat berdua saja, artinya tidak ada orang lain, maka tidak ada mahdzur, tidak ada hal yang menghalangi untuk seorang istri mengumandangkan iqamah. Wallahu'alam. Bagaimana langkah-langkah menasihati orang tua yang masih awam? Ya mungkin kalau bab langkah-langkah, tiap anak barangkali lebih memahami kondisi orang tua ya. Intinya bahwa kita berusaha menasihati orang tua kita, tidak lupa kita banyak mendoakan dengan doa yang sungguh-sungguh, kemudian dengan cara yang baik, kata-kata yang baik, kita memberikan masukan-masukan yang positif dan baik. Tidak lupa pula kita banyak berbuat baik secara duniawi kepada orang tua, karena itu juga insya Allah akan berpengaruh baik dalam dakwah kita. Mungkin memberi oleh-oleh, mungkin membantu ya dengan tenaga kita, hal-hal yang perlu dia dibantu dan seterusnya. Ya. Allahumma'alam. Apa nasihat bagi orang yang suka main game online? Game online itu sangat merusak ya, sangat-sangat merusak. Merusak waktu kita, merusak akidah kita, merusak ibadah kita, merusak mungkin juga ekonomi kita, merusak akhlak kita, ya, isinya kerusakan saja. Maka bagi orang yang ingin masa depan yang bagus untuk dirinya, yang baik untuk dirinya, dia harus ya meninggalkan game online ya. Apalagi di situ banyak hal-hal yang mungkar, lebih-lebih lagi. Wallahu'alam shawab. Ini mungkin bisa kita kaji malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.